Bismillahirrahmanirrahim. Thumma mana tadi? Fatazawada ya. Fatazawada wa hamila kirbatan lahu fiha ma'un hatta qadima Makkah. Ini meneruskan cerita Abu Dzar Al-Ghifari ya. Abu Dzar Al-Ghifari yang ingin masuk Islam. Setelah Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan informasi dari saudaranya ya, saudaranya yang diutus untuk mencari informasi seputar Nabi Muhammad, ternyata informasi yang didapatkan itu kurang memuaskan, sehingga dia mengambil bekal, kemudian memikul tempat minum ya, kirbah ini tempat minum yang di dalamnya terdapat air, lalu dia sampai ke Mekah. Fatal masjidah ya, faltam san nabi walayarifuhu. Lalu dia datang ke masjid ya, dia datang ke masjid mencari Nabi Muhammad dan dia belum pernah mengenalnya. Wa kariha ayas'ala anhu lima ya'rifuhu min karahati Quraisy likulli man yukhatibur rasul. Abu Dzar tidak mau menanyakan Rasulullah, tidak mau bertanya kepada orang ya di mana Rasulullah, karena dia tahu bahwa orang Quraisy itu tidak suka kepada setiap orang yang membicarakan tentang Rasulullah, karena di saat itu kan baru awal-awal Islam ya. Jadi orang-orang Quraisy itu masih geram dengan Rasulullah. Kalau ada hal-hal yang seputar Nabi itu sensitif, termasuk isu sensitif saat itu. Hatta idza atrakahu al-lailu ra'ahu aliyun. Hingga malam tiba ya, di malam tiba Sayyidina Ali bertemu dengannya. Fa'arafa annahu ghurib fa'adhafahu indahu. Lalu Sayyidina Ali mengetahui, wah ini ada orang asing ini bukan orang Mekah. Kemudian Sayyidina Ali mempersilahkannya untuk ke rumah. Jadi dijamu dengan baik oleh Sayyidina Ali seperti tamu-tamu yang lain. Walam yas'al ahadun minhuma sahibahu an syai'. Lah lucunya di saat Sayyidina Ali menjamu Abu Dzar itu keduanya diam-diam saja, tidak ada obrolan di antara mereka berdua. Alaqa idza tidiafa indal arab la yasalu dhaifa an sabi qudumih illa ba'da thalas. Nah, ternyata diamnya ini antara yang menjamu dan tamu itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Kebiasaan orang yang menjamu tamu bagi orang Arab itu tuan rumah tidak bertanya kepada tamu sebab kedatangannya ya, apa tujuan kedatangannya kecuali setelah 3 hari. Jadi setelah 3 hari baru ditanya tujuannya apa. Lucu juga ya. Itu kan apa adat ya. Falam asbaha ihtamala kirbatahu wajadahu ilal masjid. Setelah masuk waktu pagi ya, setelah pagi hari di keesokan harinya, Abu Dzar membawa minuman dan bekalnya ke masjid. Wadzala dzalikal yaum wala yarahu rasul hatta amsa. Dan siang pun berlalu dan dia tidak bertemu Rasulullah hingga sore hari masuk. Fa'ada ila majaihi famara bi Ali. Lalu dia kembali ke tempat tidur. Kemudian Sayyidina Ali bertemu lagi dengannya. Faqal ama anna lirrajuli ayya'rifa manzilahu alladhi udifa bihi bil amzi. Amma ana lirrajuli ayarifa manzilahu alladhi udifa bihi bil amsi. Apakah belum saatnya bagi seorang laki-laki mengetahui tempatnya, tempat yang disediakan untuk tamu ya, di kemarin. Malam sebelumnya itu kan Abu Dzar tidur di tempat Sayyidina Ali. Kemudian dia kembali ke tempat tidurnya di malam sebelumnya itu, lalu Sayyidina Ali mengatakan, bukankah engkau, tapi ini tidak berkata secara langsung ya, bukankah engkau sudah tahu di mana tempat tidurmu kemarin. Faqamahu fadhahaba ma'ahu la yas'alu wahidun minhuma sahibahu an syai'. Kemudian Abu Dzar berdiri bersama Sayyidina Ali dan dia menuju ke tempat tidurnya, dan seperti hari sebelumnya antara satu dengan yang lain tidak saling bertanya, jadi diam saja keduanya, karena tadi ya Hatta idza kana al-yawmu tsalits ada aliyun mithla dzalik tsumma qala lahu ali ala tuhaddisni malladhi aqdamaka aqda malladhi aqdamaka. Hingga sampai hari ketiga Sayyidina Ali juga perlakuannya masih sama ya, hanya mengantarnya ke tempat tidur, memberi jamuan, memberi makan dan seterusnya. Lalu Sayyidina Ali berkata, maukah kau memberitahu kepadaku apa tujuanmu datang kemari? Jadi ini Sayyidina Ali mulai bertanya ya, tujuan Abu Dzar datang ke Mekah itu apa? Qol, Abu Dzar menjawab, in ataitani ahdan wa mitsaka wa mitsakon liturusyidani fa'altu. Kalau engkau mau melindungiku, ya jadikan Abu Dzar ini kan takut ya, takut bertanya tentang apa hal-hal yang lagi sensitif di saat itu, yaitu bertanya seputar Rasul. Jadi beliau masih enggan sebenarnya menceritakan tujuannya. Lalu meminta perlindungan kepada Sayyidina Ali. Kalau kamu mau memberi perlindungan kepadaku, memberi janji kepadaku untuk melindungiku, maka akan aku ceritakan. Fa'ala fa'ahbarahu. Kemudian Sayyidina Ali berjanji akan melindunginya. Lalu Abu Dzar baru bercerita. Faqol innahu haq wa huwa Rasulullah. Fa'ida asbahta fattabi'ni fa'inni in ra'aitu syai'an akhafuhu 'alaika kumtu ka'anni urikul ma. Lalu Abu Dzar bercerita kepada Sayyidina Ali tadi ya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, informasi yang kau dapatkan itu benar, valid ya, valid. Dia adalah utusan Allah. Jika engkau besok bangun tidur, ikutilah aku. Dan bila aku mengetahui ada hal-hal yang membahayakanmu, akan kulindungi dirimu. Seperti halnya aku menuangkan air ini, maksudnya ini ungkapan ya, ungkapan lindungan. Fa'in madoita fatabi ini hatta tadkhula madkhali fa'ala. Jika kau mau maka ikutilah aku hingga engkau nanti masuk ke tempatku. Lalu Abu Dzar mengikuti perintah Sayyidina Ali. Fantolako yadba'u atharuhu hatta dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu fa sami'a min qawlihi wa aslama makanahu. Kemudian Abu Dzar berjalan ya mengikuti Sayyidina Ali hingga Sayyidina Ali bertemu dengan Rasulullah dan menemui Rasulullah bersama Abu Dzar. Lalu Abu Dzar mendengar ucapan dari Rasulullah dan mengucap salam di tempatnya ya. Faqallahun Nabi. Ya. Ini kita teruskan di video setelah ya. Mohon maaf kalau ceritanya dipotong-potong ya.